الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dan ada sedikit yang perlu untuk dikoreksi dari apa yang telah kita bahas dari sunnah-sunnah salat. Telah kita sebutkan kemarin bahwa termasuk di antara sunnah-sunnah salat adalah mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Dan disebutkan bahwa ini merupakan amalan yang sunnah. Dan kita sebutkan pada pertemuan yang kemarin bahwa para fuqaha sepakat bahwa mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram merupakan amalan yang disunnahkan. Ini bersandar kepada penukilan sebagian para ulama tentang ijma', seperti yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim. Beliau mengatakan, ajma'atil ummatu ala istihbabi raf'il yadaini inda takbiratil ihram. Bahwa umat sepakat tentang disukainya mengangkat kedua tangan di saat seorang melakukan takbiratul ihram. Beliau menukilkan ijma'. Namun setelah kita mengecek, ternyata di sana ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama yang menyelisihi pendapat jumhur ini. Yang sahih apa yang disebutkan oleh Nawawi bahwa itu ijma', itu adalah pendapat jumhur ulama, jumhur fuqaha, disebabkan karena adanya para ulama yang lain yang berpendapat menyelisihi pendapat yang disebutkan oleh Nawawi rahimahullah. Oleh karena itu Abu Zur'ah Al-Iraqi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Tarhut Tathrib pada jilid yang kedua halaman 255 dan 256, Al-Iraqi rahimahullah ta'ala mengkritik dan membantah penukilan ijma' yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa fi hikayati hadzal ijma' nadharun min wajhain. Dan dalam penukilan ijma' ini perlu ditinjau, disebabkan karena dua sisi, dua hal. Yang pertama kata beliau, anna ba'dhal ulama yaqulu biwujubihi. Bahwa ternyata ada sebagian para ulama yang berpendapat wajibnya mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Dan alasan yang kedua, ada pula sebagian dari kalangan para ulama yang berpendapat tidak dianjurkan, tidak disukai mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Malik yang dinukilkan oleh Ibnu Syaban atau Ibnu Syaban atau dan Ibnu Khuwais Mandat dan Ibnu Qassar. Dari sini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, dan dari apa yang disebutkan oleh Al-Iraqi rahimahullah ta'ala, bahwa dalam hukum mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram ternyata merupakan perkara yang diperselisihkan. Dan dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama yang berpendapat sunnah mustahabbah, dan itu pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua yang berpendapat wajibnya, dan ini pendapat sebagian ulama. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang dinukilkan dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala yang mengatakan tidak disunnahkan, tidak dianjurkan. Berarti dalam permasalahan ini tidak ada kesepakatan para ulama dalam hal ini. Dan disebutkan pula oleh Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, di mana beliau dengan tegas menyebutkan bahwa mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram merupakan hal yang wajib hukumnya. Disebutkan dalam kitab beliau Al-Muhalla jilid 3 halaman 234. Kata beliau, wa raf'ul yadain litakbir ma'al ihram fi awwal as-salah fardhun. Mengangkat kedua tangan dalam bertakbir pada takbiratul ihram pada awal salat adalah merupakan sebuah kewajiban. La tujzi'us salatu illa bihi. Tidak sah salat kecuali dengannya. Jadi tegas sekali Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala menyebutkan hukum wajibnya. Dan dinukilkan pula yang berpendapat wajib dari Al-Auza'i, Al-Humaidi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ibn al-Madini, salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan pendapat Ishaq al-Jawzajani, Ahmad bin Yasar, Al-Marwazi, Ibn Khuzaimah, demikian pula Dawud, Al-Zahiri, dan yang lainnya. Sehingga dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan terjadinya khilaf. Dan yang zahir wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang menyatakan wajibnya ini adalah pendapat yang kuat. Dan telah kita jelaskan sebelumnya satu kaidah yang hubungannya dengan permasalahan-permasalahan di dalam salat, demikian pula dalam menunaikan manasik haji. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat dan tidak diketahui dan tidak dinukilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkannya atau pernah menyebutkan tentang tidak wajibnya, maka asal hukumnya adalah wajib. Demikian pula halnya dalam menunaikan manasik haji. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara kalian menunaikan ibadah haji. Maka tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah meninggalkan mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, ini menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan wajib. Oleh karena itu Ibnu Hazm rahimahullah tatkala beliau menyebutkan tentang pendapat wajibnya mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, beliau menyebutkan hadis ini, hadis Malik bin Al-Huwairits, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat sebagaimana melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian tanbih yang kedua yang kita sebutkan kemarin tentang permasalahan bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat. Telah kita sebutkan pula bahwa jumhur fuqaha berpendapat bahwa bersedekap hukumnya sunnah. Dan ada sebagian pendapat dari Al-Malikiyah yang mengatakan tidak dianjurkan bersedekap. Dan telah kita bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Yang kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita mendapati di situ perintah. Seperti hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, "Kana an-nasu yu'marun," manusia, kaum muslimin, mereka diperintahkan. "Ayadu ar-rajul yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah." Seseorang meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya di dalam salat. Lalu kata Abu Hazim, "La a'lamuhu illa annahu yanmi dhalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak mengetahui melainkan dia menyandarkan hal itu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Secara zahir dari hadis-hadis ini lebih mengarah kepada hukum wajibnya bersedekap di dalam salat sebelum ruku'. Lebih mendekati hukum wajibnya bersedekap. Namun kita sebutkan kemarin bahwa kalau seandainya ada di kalangan para ulama yang berpendapat wajibnya, maka yang berpendapat wajib ini lebih mendekati kebenaran. Karena tentu kita tidak berani untuk menghukumi wajibnya sesuatu dalam keadaan tidak ada yang mendahului kita dari kalangan para ulama. La tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun sabaqaka. Jangan engkau berbicara dalam satu masalah yang tidak ada pendahulu dari imam yang mendahului kamu dalam berpendapat dengan pendapat tersebut. Dan ternyata Al-Allamah Syaukani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Nailul Autar dengan tegas menyebutkan tentang hukum wajibnya bersedekap ini. Setelah beliau menyebutkan hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, maka beliau mengatakan, "Wal hadithu yasluh lil istidlal bihi ala wujubi wad'il yadi 'ala al-yadi." Hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya. Tentang wajibnya meletakkan tangan di atas tangan. Ya, ini bersedekap. Litasrih min Sahal bin Sa'ad bi anna an-nasa kanu yu'marun. Dengan penegasan yang disebutkan oleh Sahal bin Sa'ad bahwa kaum muslimin mereka diperintahkan. Wala yasluhu li sarfihi 'anil wujub. Dan tidak diperbolehkan dipalingkan dari hukum wajibnya karena ada perintah. Tidak dipalingkan dari hukum wajibnya karena adanya riwayat seperti hadis yang diriwayatkan dari Ali yang mengatakan inna minas sunnati fis shalah, bahwa sesungguhnya termasuk di antara sunnah di dalam salat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di sini disebutkan sunnah. Demikian pula hadis Ibnu Abbas, "Tsalatsun min sunanil mursalin." Tiga hal termasuk sunnah para rasul. Ta'jilul fitr wa ta'khirus sahur wa ta'khirus suhur wa wad'u al-yamin 'ala asy-syimal. Menyegerakan buka puasa, mengakhirkan makan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kata beliau, dua riwayat ini tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk memalingkan dari hukum wajib yang merupakan asal hukum perintah, yaitu wajib dalam hadis Sahal bin Sa'ad. Kenapa? Sebab kata sunnah yang disebutkan dalam riwayat tersebut berbeda dengan istilah sunnah yang dikenal di kalangan para usuliyin di zaman-zaman belakangan. Ahlul usul, ya, mereka apabila menyebutkan sunnah, mereka biasanya memaksudkan sesuatu yang sifatnya mustahabbah, disukai, yang tidak wajib. Namun para ulama dahulu, mereka memaksudkan sunnah, bukan yang dimaksud sunnah di sini adalah yang hukumnya tidak wajib. Namun yang dimaksud sunnah, mereka menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni ini perbuatan Rasulullah. Ini datangnya dari Rasulullah. Tanpa menegaskan hukum wajib atau sunnahnya. Yang jelas ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diketahui dari istilah para ulama ketika mereka menyebutkan minas sunnati kada, termasuk di antara sunnah demikian dan demikian. Ini sunnah Rasul, ini sunnah para Rasul. Maksudnya ini datang dari mereka. Mereka mengamalkannya. Jadi tidak ada sama sekali dari riwayat tersebut yang memalingkan dari hukum wajib. Itu pun hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis Abbas ini lemah. Sebagaimana yang nanti akan kita jelaskan. Lalu kata beliau, dan lebih menguatkan wajibnya, yang lebih menguatkan wajibnya bersedekah, yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala anhu pada saat beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Rabbmu. Wanhar, berselisih para ulama tafsir dalam menjelaskan makna wanhar. Di antara penafsiran yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, bahwa Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan yang dimaksud wanhar ay bi wad'il yamin 'ala syimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Kata Al-Hakim, innahu ahsanu ma ruya fi ta'wilil ayah. Ini yang terbaik yang diriwayatkan dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun dalam penafsiran ayat ini tentu ada beberapa pendapat para ulama tafsir. Yang intinya yang ingin kita sebutkan di sini bahwa Asy-Syaukani rahimahullahu taala berpendapat wajibnya. Ya, berpendapat wajibnya berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad. Lalu kemudian ya, beliau mengatakan fal qawlu bil wujub huwal muta'ayyin illam yamna' minhu ijma'. Maka pendapat yang mengatakan wajibnya inilah yang harus dijadikan sebagai sandaran kalau seandainya di sana tidak ada ijma' yang mencegah hal tersebut. Lalu beliau menjelaskan bahwa saya sendiri tidak berkeyakinan adanya ijma'. Bukan karena beliau tidak berhujjah dengan ijma', namun karena beliau menganggap mustahil terjadinya ijma'. Mustahil terjadi ijma' disebabkan karena para ulama mereka telah menyebar di berbagai pelosok dunia. Ya, dari mana mereka mengatakan ijma' yang seluruh para ulama itu sepakat? Siapa yang menukilkan? Mungkin saja di sana ada alim yang tidak sampai kepada mereka berita tentang alim tersebut, yang dia berpendapat berbeda dengan pendapat yang lainnya. Nah, sehingga dari sisi ini Asy-Syaukani rahimahullahu taala menganggap bahwa ijma itu sulit untuk terjadi. Ya, di saat-saat setelah zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, para ulama mereka telah menyebar ke berbagai penjuru dunia sehingga sulit untuk terjadi. Nah, walhasil kata beliau, pendapat yang mengatakan wajibnya itulah yang harus dipegang selama tidak ada ijma yang menghalangi. Dan dalam hal ini tidak ada ijma, wallahu taala alam. Ya. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Ithiyubi rahimahullah, hafizahullah taala, dalam kitabnya Dzakhiratul Uqba pada jilid 11 halaman 140 beliau mengatakan fal qaulu bil wujub huwa al muta'ayyin illam yamna ijma hasanun jiddan. Apa yang disebutkan oleh Syaukani, ya, di mana beliau mengatakan pendapat yang mengatakan wajibnya itulah yang harus dipegang selama tidak ada ijma yang mencegah, ini adalah ucapan yang bagus sekali. Ini adalah ucapan yang bagus sekali dan itulah yang zahir dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar hadis Sahal bin Sa'ad saja itu sudah cukup. Namun ternyata di sana ada riwayat yang lain lagi. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbatkan itu kepada para nabi bahwa itulah sunnah dari kalangan para nabi dan rasul. Tayyib, saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.